Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh seorang ulama al-mujaddid abad yang ke-12 yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk pada bab yang ke-36. Dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia. Al-Babu As-Sadis wa Thalathun, bab yang ke-36, yaitu babu ma ja'a fi riya. Ay ma ja'a fihi minal wa'idi wa bayani annahu syirkun yuhbitul amala alladhi khalatahu. Ay maknanya adalah bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah akan ancaman dan penjelasan bahwasanya riya ini termasuk dari kesyirikan yang dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. Pada bab yang ke-36 ini terkait masalah riya, ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama sebagaimana biasanya yaitu munasabatul hadzal bab li kitabit tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna riya dan sum'ah serta perbedaan antara riya dan sum'ah. Jadi poin yang kedua adalah makna dari riya dan sum'ah serta perbedaan antara riya dan sum'ah. Kemudian yang ketiga adalah aqsamu riya wa hukmuhu, pembagian riya dan hukumnya. Yang anda ambil dari kitab I'an atau Mustafid. Kemudian yang keempat adalah bahaya-bahaya riya yang diambil dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keenam adalah tentang hukum keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Hukum keadaan suatu amalan yang tercampur riya, yang insyaallah anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian poin yang keenam adalah min turuki ilajir riya, di antara cara-cara pengobatan riya. Kemudian poin yang keenam, yang ketujuh, di antara contoh-contoh atau bentuk-bentuk riya yang terselubung. Kemudian poin yang kedelapan adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dijelaskan di dalam kitab Muqarrar Saudi untuk tingkatan sanawiyah. Di dalam kitab tersebut dikatakan ar-riya'u khulqun damimun. Riya itu adalah akhlak yang sangat tercela. Jadi riya adalah merupakan akhlak yang sangat tercela. La yasduru illa min qalbi jahilin bi 'azamatillahi ta'ala wa jalalihi wastiqaqihi. Yang tidaklah muncul riya ini pada hati seseorang kecuali berasal dari hati yang jahil. Riya ini tidaklah muncul pada diri seseorang kecuali muncul dari hati yang jahil akan keagungan Allah, akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata. Karena hakikatnya tatkala seseorang dia melakukan riya, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan. Dan orang yang melakukan kesyirikan maka hakikatnya dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yang namanya amalan tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah minar riya was-sum'ah wa min jami'an wa isyirkil akbar wal asghar. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ikhlas lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari riya, dari sum'ah, wa min jami'an wa isyirkil akbar wal asghar, dan juga dari seluruh macam-macam kesyirikan, baik yang akbar maupun yang asghar. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna muwafiqan li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hendaknya muwafiq, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalian minal bid'i, harus kosong dalam dari bid'ah-bid'ah. Adapun apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak dikatakan amalan saleh, akan tapi dikatakan amalan yang batil. Apabila seseorang dia terluput dari syarat yang pertama, maka amalannya terhapus karena masuk di dalamnya riya, yaitu kesyirikan. Dan apabila terluput dari amalan syarat yang kedua, maka jadilah amalan tersebut adalah amalan yang bid'ah. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya bagi kami, yang tidak kami perintahkan atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Dan dua syarat ini diisyaratkan oleh seorang ulama, yaitu Fudail bin Iyad, ya tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Qala al-Fudail bin Iyad, maka Fudail bin Iyad berkata di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, makna dari ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang paling ikhlas dan paling benar. Qalu, kemudian para sahabatnya bertanya, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, wahai Aba Ali, nama kunyah dari Fudail bin Iyad, apakah makna dari yang paling ikhlas dan yang paling benar? Qala, maka Fudail bin Iyad mengatakan, akhlasuhu, makna dari yang paling ikhlas, ayakuna khalisan liwajihillah, yaitu dia ikhlas ya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu, dan mana yang paling benar adalah, ayakuna sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fa inal amala, sesungguhnya suatu amalan, idza kana khalisan, jika amalan tersebut ikhlas, walam yakun sawaban, tapi tidak benar, dalam arti yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yukbal, maka amalan tersebut tidak diterima. Wa idza kana sawaban, dan sebaliknya apabila amalan tersebut benar, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tapi enggak ikhlas, ima dia riya ya, atau ima dia sum'ah, ataupun dia melakukan kesyirikan-kesyirikan yang akbar yang dapat menghapus seluruh amalnya, wa innama lam yukbal, maka sungguhnya tidak diterima, wa innama yukbalu idza kana khalisan wa sawaban, sesungguhnya suatu amalan itu diterima, idza kana khalisan wa sawaban, itu jika amalan tersebut ikhlas dan benar. Dan riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Hukum asalnya riya ini adalah syirik asghar yang dapat menafikan kesempurnaan yang wajib pada diri seseorang. Sehingga dibahaslah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang mulia, itu Kitabut Tauhid, terkait masalah riya. Karena intinya riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib yang ada pada diri seseorang. Kemudian kita jelaskan poin yang kedua, yaitu makna dari riya. Sebelum kita jelaskan makna dari riya, tadi kita telah singgung bahwasanya amalan itu tidaklah diterima kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna dari ikhlas, yang ini adalah merupakan lawan dari riya. Para ulama mendefinisikan ikhlas adalah tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk atau tasfiyatul a'mali min kulli syai'in. Jadi seorang itu dikatakan ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu jika dia terpenuhi definisi dari ikhlas. Ikhlas adalah tasfiyatul a'mali, membersihkan amalan-amalan an mulahadhatil makhluk dari pandangan manusia. Au tasfiyatul a'mali min kulli syai'in, atau membersihkan amalan-amalan dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi ikhlas yang seperti inilah yang merupakan lawan dari riya. Adapun riya, definisinya adalah idzharu ta'ati lil ghairi, menampakkan ketaatan lil ghairi kepada orang lain, liyarahun nasu agar manusia melihatnya, waliyahmaduhu dan agar manusia memujinya. Ini definisi dari riya. Jadi riya adalah idzharu ta'ati, menampakkan suatu ketaatan lil ghairi kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya liyarahun nasu, agar manusia melihatnya, waliyahmaduhu dan agar manusia memujinya. Dari definisi riya ini dapat kita simpulkan seseorang itu dikatakan telah berbuat riya jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, yang dia tampakkan kepada manusia itu adalah amalan ibadah. Ya. Yang pertama, jika dia tampakkan itu adalah amalan ibadah. Yang kedua, tatkala dia menampakkan amalan ibadah tersebut kepada manusia, tujuannya adalah agar dipuji oleh manusia. Maka apabila terkumpul pada diri seseorang dua hal ini, maka berarti dia telah melakukan perbuatan riya. Ya, jika dia melakukan suatu amalan dan amalan ini adalah ibadah, dia tujukan dia lakukan agar manusia melihat dan memujinya. Maka apabila misalnya ada seseorang misalnya dia pamer baru beli jam, ya, harganya mahal. Ya, pura-pura dia, sekarang jam berapa ya misalnya. Ya. Dia tampangkan kepada teman-temannya agar dia dipuji. Apakah hal ini termasuk dari perbuatan riya atau tidak? Bukan. Ya. Karena apa? Karena riya itu terkait dengan amalan ibadah yang ditampakkan oleh seseorang dan tujuannya adalah untuk dipuji. Kemudian yang kedua, misalnya ada seseorang dia menampakkan suatu ibadah. Ya, misalnya di suatu pondok dia melihat banyak santri tatkala masuk ke dalam masjid, ya, tidak sholat at-tahiyatul masjid misalnya. Kemudian dia masuk masjid sholat at-tahiyatul masjid. Ya, di hadapan banyak manusia agar manusia santrinya melihatnya. Tujuannya agar mencontohnya, bukan karena untuk dipuji. Atau dia berinfak. Ya, tatkala ada suatu musibah misalnya, kemudian dia berinfak terang-terangan. Tujuannya apa? Agar manusia mencontohnya, bukan karena ingin dipuji. Maka ini tidak termasuk dari riya. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan sholat di hadapan para sahabat. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah menampakkan sholatnya. Apakah Rasulullah riya? Tidak. Kenapa? Karena tujuannya ya bukan untuk dipuji. Jadi berdasarkan definisi riya ini, ya, orang itu dikatakan riya jika terkumpul dua perkara. Yang pertama, yang dia tampakkan adalah ibadah. Dan yang kedua adalah tujuannya adalah dalam rangka dipuji oleh manusia. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya, tatkala beliau mendefinisikan riya ini, wadhalika dan demikian itu, biaya'mala amalal ibadah. Yaitu seseorang dia melakukan amalan ibadah. Likai yura anahu ya'malul amal. Agar dia dilihat bahwasanya dia telah melakukan suatu amalan ibadah. Seperti sholat, baca Al-Quran, zikir, sedekah, ataupun haji, jihad, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Yang dia tujukan semua ini adalah untuk dipuji oleh manusia. Ini definisi dari riya. Adapun definisi dari sum'ah, di yang hakikatnya riya dan sum'ah adalah sama. Definisi dari sum'ah adalah ayya'mal al-amala liyasma'a bihi an-nasu wa yasnu 'alaihi. Itu melakukan suatu amalan, yaitu amalan ibadah, agar manusia mendengarnya dan memujinya. Ya, agar manusia mendengarnya dan memujinya. Dari definisi sum'ah ini dan riya, maka dapat kita ketahui perbedaan antara riya dan sum'ah. Kalau persamaannya jelas, sama-sama mereka beramal ibadah tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Adapun perbedaan antara riya dan sum'ah, kalau riya terkait amalan-amalan yang dapat dilihat, yang zahirnya amalan tersebut dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi batinnya ya dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya itu terkait dengan amalan-amalan yang dapat kita lihat. Ada gerakannya. Seperti di sini dicontohkan seperti salat, sedekah ya, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang zahir. Adapun sum'ah fahiya, yaitu terkait dengan amalan-amalan kauliyah yang dapat didengar. Yang ini pun secara zahirnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi batinnya dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalqiraati, membaca Al-Qur'an, kemudian dikir, berdikir, ya dia keraskan, kemudian dia memberikan nasihat, ya seakan-akan dia adalah orang yang ahli dalam memberikan nasihat, kemudian dia berpidato, ya berkhutbah ataupun yang lainnya, kemudian dia baca Al-Quran agar dibilang apa suaranya merdu, dia adzan ya agar orang-orang di sekitar masjid mendengar keindahan suaranya, maka ini masuk ke dalam kategori sum'ah. Jadi intinya kalau riya ini terkait dengan amalan-amalan yang dapat dilihat, adapun sum'ah terkait dengan amalan-amalan yang didengar. Adapun kesamaannya sama-sama mengharapkan pujian dari manusia dan sama-sama syirkun asghar secara hukum asalnya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pembagian riya dan hukumnya. Yang ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Warriya'u ala kismaini. Riya ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirkun akbar. Riya yang syirik akbar. Walaupun secara hukum asalnya riya ini syirik asghar. Ya. Akan tetapi riya ini bisa menjadi syirik akbar. Kapan itu? Wahuwa idza kana qasdul insan bi jami' a'malihi mura'atan nasi. Yaitu apabila seorang manusia menunjukkan di dalam amal-amalnya, meniatkan di dalam seluruh amal-amalnya karena ingin dilihat oleh manusia. Wa la yaqsud wajhallahi abadan. Dan dia sama sekali tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi mayoritas seluruh amalan ya, atau mayoritas dari amalannya itu karena riya. Ini pun sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tauhid Muyassar ini. Ya, dalam Tauhid Muyassar ini dikatakan yang syirik akbar adalah kullu a'malihi au ghalibuha riya. Itu jika seluruh amalnya atau mayoritas amalnya itu riya. Anggaplah misalnya sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang ustadz di Jaminur Rahman, anggaplah seseorang misalnya dia telah melakukan suatu amalan selama hidupnya sebanyak 1000 kali. Ya. Apabila seluruh amalnya itu 1000 kali atau mungkin mayoritasnya 999 misalnya ya, amalnya itu adalah riya dan sedikit ikhlasnya, lebih banyak riyanya, sebagian besar adalah riya, maka riya tersebut hukumnya adalah sirkun akbar. Dan yang seperti ini tidaklah mungkin berasal kecuali berasal dari orang-orang munafik. Riya yang akbar ini tidaklah mungkin berasal pada diri seseorang kecuali berasal dari orang-orang munafik. Hanya saja, ya tatkala kita mengetahui penjelasan yang demikian ini, ada rasa was-was dalam hati kita. Ada rasa takut di dalam hati kita. Ya. Karena tidak ada di antara kita yang tahu. Ya. Selama ini di antara amalan-amalan kita ini, apakah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Karena ikhlas ini adalah suatu perkara yang sangat sulit. Sangat sulit bagi kita untuk mengikhlaskan suatu amalan. Kenapa kok sangat sulit bagi kita untuk mengikhlaskan suatu amalan? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yang namanya tabiat manusia itu suka dipuji. Tidak ada yang manusia yang suka dicela. Maka dari sisi sinilah syaitan masuk. Karena memang tabiat dasar manusia itu suka dipuji, maka dia masuk dari sisi sini. Ya. Dan kita tidak tahu di antara amal-amalan kita mana yang ikhlas dan mana yang riya. Dan riya dan mengikhlaskan suatu amalan adalah perkara yang sangatlah sulit. Bahkan ada suatu perkataan dari para ulama, apabila seseorang dia melihat pada dirinya bahwasanya amalannya sudah ikhlas, berarti dia butuh keikhlasan yang baru. Kalau kita melihat amalan kita, walaupun misalnya kita sholat malam tidak ada yang melihat, kemudian kita merasa wah sudah ikhlas banget nih kita, ya, menunjukkan dia belum ikhlas. Dia membutuhkan keikhlasan yang baru. Ya, bahkan ulama mengatakan yang maknanya apabila saya mengetahui ada satu sujud saja saya yang diterima, maka saya rela untuk mati sekarang ini. Ya. Karena tatkala kita mengetahui bahwasanya ada satu ibadah saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita orang-orang yang bertakwa. Karena Allah tidaklah menerima suatu amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Tatkala kita orang yang bertakwa, menunjukkan kita orang muslim. Kalau kita orang muslim pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada di antara kita pun yang mengetahui apakah amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang kita lakukan sudah pasti dosa, namun amalan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riya yang pertama yang hukumnya adalah syirik asghar. Intinya yaitu jika seluruh amalan atau sebagian besar amalan ini karena riya. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar. Yang mana syirik asghar ini, riya yang syirik asghar terkadang muncul pada diri seorang mukmin. Wa yakunu fi ba'dil a'mal. Yang perasaan riya ini muncul pada sebagian kecil amalan yang dia lakukan. Dari amalan-amalan, sebagian besarnya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebagian dari amalan-amalan dia yang dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, beliau mengatakan ar-riya minasyirkil asghar. Bahwasanya riya ini termasuk dari syirik yang asghar. Wa qad yasilu ilal akbar, kata beliau. Tapi terkadang bisa sampai syirik akbar. Jadi hukum asal dari riya ini adalah syirik asghar, tapi terkadang bisa sampai kepada kesyirikan yang akbar. Wa qad matsala Ibnu Qayyim li syirkil asghar. Dan sungguh Ibnu Qayyim telah mempermisalkan di antara contoh-contoh syirik asghar, di antaranya yang dia contohkan, ini istinbat dari Syaikh Al-Utsaimin, ya, tatkala beliau mengatakan bahwasanya terkadang riya ini terkadang sampai derajat syirik akbar, ya memang hukum asalnya adalah syirik asghar, tapi terkadang dia bisa syirik akbar, ini beristinbat dengan perkataannya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tatkala beliau mencontohkan di antara contoh-contoh syirik asghar, contohnya adalah seperti mislu yasiri riya, sedikitnya riya. Ya. Di antara contoh syirik asghar kata Ibnu Qayyim adalah yasiru riya, sedikitnya riya. Maka sesolah saya berkata wa hadza yadullu, maka hal ini menunjukkan ala anna riya kathir, bahwasanya riya yang banyak yang dilakukan oleh seseorang dalam artian mayoritas amalnya atau sebagian besar dari amalnya riya, qad yasilu ilal akbar, maka sungguh sampai kepada derajat syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau riya yang sampai derajat syirik akbar, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini pembagian riya dan hukumnya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu khatru riya, bahaya-bahaya dari riya. Sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ini anak ambil dari kitab At-Tauhid Muyassar. Yang pertama, di antara bahaya riya yang wajib bagi kita untuk memahaminya dan menjauhinya dengan tujuan tatkala kita mengetahui bahaya riya, dengan tujuan agar kita mampu menjauhi yang namanya riya. Yang pertama, bahwasanya annahu syirkun asghar. Ya, bahwasanya riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar dan terkadang sampai kepada kesyirikan yang akbar. Berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa diri kalian adalah kesyirikan yang asghar. Fasuila anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu syirik asghar, faqala, maka Rasulullah bersabda ar-riya, yaitu riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Ihyanatul Mustafid tatkala membahas bab yang keempat, babu al-khawfu minasyirki, beliau mengatakan, wa fi hadzal hadits yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar wa li sadatil muhajirin wal ansar. Jadi hadis yang mulia ini Rasulullah ucapkan di hadapan Abu Bakar dan Umar dan di hadapan para petinggi-petinggi muhajir, para sahabat-sahabat yang mulia dan ansar, muhajir dan ansar, alladzina balagu qimmata fit tauhid, yang mereka sudah sampai pada puncaknya tauhid wal iman wal jihad fisabilillah. Jadi Rasulullah bersabda dengan perkataan yang seperti ini, Rasulullah takut ya para sahabat tertimpa atasnya kesyirikan yang asghar yaitu riya. Di sini Rasulullah berbicara di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, di hadapan para muhajir wal ansar yang mereka sudah kita pahami sampai pada puncaknya tauhid, puncaknya keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap khawatir ya riya menimpa atas diri mereka. Faman ya'manu ba'da ha'ula'i, maka siapakah manusia yang dia merasa lebih aman dibandingkan dengan mereka. Maka hadis yang mulia ini yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya bagi kita takut dari kesyirikan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya takut kesyirikan menimpa para sahabat, baik sahabat muhajir wal ansar, yang mana mereka adalah afdalu hadil ummah, umat Islam ini yang paling afdal, maka apalagi orang-orang yang di bawah mereka seperti diri kita. Ya, kemudian juga di sini dikatakan wa idza kana hadza fi sirkil asghar. Apabila Rasulullah khawatirkan hal ini terkait masalah kesyirikan yang asghar, khawatir para sahabat ya terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar yang ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, fa kaifa bi sirkil akbar? Lalu bagaimana dengan kesyirikan yang akbar? Tentu Rasulullah lebih khawatir lagi tertimpa para sahabat dan lebih-lebih lagi umatnya yang kedudukannya di bawah para sahabat. Ya, bahkan juga Rasulullah sendiri, ya, manusia yang paling bertauhid saja takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga beliau selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa na'alam wa astaghfiruka lima la'alam. Ya, tatkala Rasulullah membaca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ini doa yang selalu dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan ketakutan yang sangat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya bahwasanya ya barometer kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang bisa dilihat dari sejauh mana dia takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Seseorang yang dia sempurna tauhidnya, ya maka dia adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua, annahu la yukfaru idza lam yatub minhu sahibuhu. Bahwasanya riya ini adalah dosa yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat atasnya. Nah, walaupun ini nanti ada khilaf di antara para ulama ya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." An-Nisa ayat 48. Ya. Jadi di sini mu'alif berdalil dengan firman Allah bahwasanya riya ini termasuk dosa yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat. Ya, maksud tidak diampuni nanti insyaallah kita akan jelaskan. Dalilnya adalah innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ayyusyraka bihi, tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Wa hadza ya'ummu syirkal akbar wal asghar. Ayat ini umum, masuk di dalamnya adalah syirik akbar dan syirik asghar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Ayusroka di sini adalah masdar. Dan masdar muawwal, ini masdar muawwal bisa ditakwil ke dalam masdar sharih. Yang takwilannya adalah isrokan. Innallaha la yaghfiru isrokan. Dan isrokan ini adalah nakira. Kalau nakira menunjukkan keumuman. Sehingga ayat ini umum. Yang tidak Allah ampuni baik syirik akbar maupun syirik asghar. Walaupun sekali lagi di sana ada khilaf di antara para ulama. Tapi mayoritas dari para ulama akidah seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya, kemudian Syekh Mu'ad bin Abdul Wahab, juga Syekh Al-Usy di dalam kitab At-Tamhid yang beliau jelaskan, yang beliau memegang pendapat bahwasanya ayat ini umum, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Yang syirik akbar dan syirik asghar tidak diampuni. Lalu apa makna dari syirik asghar itu tidak diampuni? Kalau pendapatnya dijelaskan oleh Sesoli Al-Usy di dalam kitabnya At-Tamhid, maksud dari syirik asghar itu tidak diampuni, maksudnya adalah bahwasanya nanti tatkala penghisapan amal, dosa syirik asghar ini pasti masuk ke dalam catatan amal kita yang buruk. Pasti masuk. Beda dengan dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maksiat di bawah kesyirikan itu tahta masyiat Allah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, walaupun dia tidak bertobat, bisa jadi Allah ampuni. Bisa jadi. Ya. Jadi kalau dosa dibawa kesyirikan, tahta masyiat Allah. Di bawah kehendak Allah. Ya, terkadang Allah ampuni bagi sebagian orang, terkadang Allah tidak ampuni. Adapun yang namanya syirik asghar ini, maka tidak diampuni. Maksudnya apa? Kata Syekh Al-Usy, maksudnya, amalan syirik asghar ini, dosa syirik asghar, dia pasti masuk ke dalam timbangan amalan buruk kita. Yang nanti akan melawan amalan kebaikan dari amalan-amalan kita nanti ditimbang. Antara amalan kebaikan dan amalan keburukan kita. Yang amalan keburukan kita di situ ada apa? Kesyirikan yang asghar. Ya, syirik asghar ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Ya, seperti berzina, durhaka kepada kedua orang tua, memabokan. Ini lebih besar dosanya syirik asghar. Sehingga kata beliau, mampukah amalan-amalan soleh kita ini menyaingi amalan buruk kita yang di dalamnya ada kesyirikan yang asghar, yang dosanya sangat besar? Maka kata beliau, hal ini menunjukkan wajibnya bagi kita untuk takut dari segala macam bentuk kesyirikan walaupun asghar. Adapun pendapatnya Sesoli Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya, maksud dari bahwasanya syirik asghar itu tidak diampuni, maksudnya adalah pelakunya ya, harus diadab dulu di dalam neraka. Hal ini beliau jelaskan tatkala beliau menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait masalah jimat, ya. Yang Rasulullah bersabda pada seorang sahabat, "Fa innaka law mita wa hiya alayka, fa innaka sesungguhnya apabila engkau dimatikan wa hiya alayka dan jimat tersebut masih engkau pakai, dalam artian kamu masih percaya terhadap jimat, gelang yang kamu pakai itu, ma'aflahta abadan, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya." Berkata Sesal Al-Fawzan, "Fahadha fihi dalilun ala anna sirka la yukfar hatta walau kana sirkan asghar." Hal ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya yang namanya kesyirikan itu tidak diampuni hatta walau kana syirkan asghar. Ya. Walaupun kesyirikan tersebut adalah syirik asghar, yu'adzabu bihi. Dia disiksa. wa in kana la yu'adzabu ta'dzibal musyrik syirkul akbar, walaupun dia tidak seperti diadab seperti orang musyrik yang melakukan kesyirikan akbar. Fala yukhalladu finnar, dia tidak dikekalkan di dalam neraka, lakin yu'adzab biha biqadrihi, tapi dia diadab, disiksa ya sesuai dengan kadar dosanya. Oleh karena itulah di antara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar kan, kalau syirik akbar menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kalau syirik asghar apa? Tidak kekal selama-lamanya. Tapi dia masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal selama-lamanya. Dan ini pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan lebih mengerikan lagi ya. Seandainya syirik asghar ini tidak diampuni dan menyebabkan pelakunya ini mesti disiksa dulu di dalam neraka, maka ya, seharusnya bagi kita lebih takut lagi. Karena kesyirikan sebagaimana yang kita pahami ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat samar. Asyirku fi hadil ummah akhfa. Jadi syirik pada umat ini sangatlah samar. Yang lebih-lebih terkait masalah riya yang terkait dengan amalan hati. Ya. Kemudian yang ketiga, bahaya riya yang ketiga, annahu yuhbitul amal alladhi khalatahu. Ya, bahwasanya riya ini dapat menghapus amal yang tercampurinya. Beda dengan kesyirikan yang akbar, kalau syirik akbar ini menghapus seluruh amal. Tapi kalau syirik asghar, dan riya ini termasuk dari syirik asghar, secara hukum asalnya dia hanya menghapus amalan yang tercampurinya saja. Di sini penulis berdalil dengan sebuah hadis dari Abi Hurairah marfu'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aqna syuraka'i anis syirki. Saya tidak butuh dipersekutukan dari kesyirikan. Man amila amalan asraka fihi ghairi taraktu wa syirkahu, rawahu Muslim. Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang dia mempersekutukan di dalamnya selainku, dalam artian dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akibatnya taraktuhu wasirkahu, maka aku tinggalkan dia, wasirkahu, dan aku tinggalkan amalan kesirikannya. Ya. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalan kesirikannya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ya, suatu amalan apabila tercampur riya maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menjelaskan perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Ya, kalau hadis qudsi ini maka lafdhuhu wa ma'nahu marwiyan 'anillahi ta'ala. Jadi lafaz dan maknanya ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah meriwayatkannya. Adapun hadis nabawi maka ma'nahu minallah. Kalau hadis nabawi maknanya itu berasal dari Allah, walakin lafdhuhu minar rasul, tapi lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Kemudian di sini dikatakan, dijelaskan, fa qauluhu qala Allah Ta'ala, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, hada fihi itsbatun anna Allah yatakallamu kama yaliku bijalalihi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berbicara sesuai dengan keagungannya. Ya, jangan diserupakan dengan makhluk. Ya, terkadang sebagian dari manusia yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sebabnya terlebih dahulu karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Ya, mereka menyangka tatkala Allah dapat berbicara berarti Allah memiliki apa? Bibir, memiliki gigi, memiliki lidah. Ya, tatkala mereka menyamakan Allah terlebih dahulu seperti ini, akhirnya mereka menolak sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini kalau Allah Ta'ala di sini dalil bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara tapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi ini, ana aqna syuraka'i anis syirki. Saya tidak butuh dipersekutukan dari kesyirikan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, Allah Ta'ala ghaniyun an ibadati khalqihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ghaniyun, tidaklah butuh atas ibadah yang dilakukan oleh makhluknya. Wa innama amarahum bi ibadatihi limaslahatihim hum, ya, limaslahatihim hum. Jadi hum yang kedua ini sebagai taukid, ya, sebagai penegas. Jadi Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan mereka, itu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, ini hakikatnya untuk kemaslahatan diri mereka, untuk kemaslahatan diri kita. Li'annahu muhtajuna ilallahi ta'ala, dikarenakan mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tujuannya, kembalinya, maslahatnya adalah kepada diri kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan, walaupun ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, di dalam hadis Arba'in Nawawi, insyaallah antum sudah hafal semua, ya, hadis yang ke-24. Ya, Rasulullah bersabda, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki sayyan. Wahai hambaku, seandainya yang awal dari kalian dan akhir, manusia dan jin, semuanya mereka berada dalam satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, ya, anggaplah hati kita ini seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang demikian itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ya, apabila semua manusia dari awal sampai akhir, juga jin, ya, dari awal sampai akhir, mereka memiliki hati yang paling rusak seperti hatinya iblis mungkin, ya, maka hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak butuh terhadap amalan kita, walaupun amalan tersebut adalah ikhlas. Lebih-lebih lagi kalau amalan tersebut adalah riya. Ya, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tidak butuh. Kemudian sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, taraktu wasirkahu, aku tinggalkan dia dan tinggalkan amalan kesirikannya, dalilun ala anna sirka yuhbitul amala. Ini dalil bahwasanya kesyirikan itu dapat menghapus amalan. Sama saja apakah itu adalah syirik akbar maupun syirik asghar. Dan ini adalah syahid dari pembahasan kita bahwasanya riya itu dapat menghapus suatu amalan. Kemudian bahaya yang keempat, annahu a'dhamu min fitnatil masihid dajjal. Bahwasanya riya ini fitnahnya lebih besar daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Berdasarkan hadis an Abi Sa'id marfu'an, dari Abi Sa'id secara marfu', Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masih dajjal. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu tersebut lebih aku takutkan dibandingkan dari fitnah al-masih ad-dajjal? Qalu, para sahabat bertanya, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, as-sirkul khafi, yaitu sirik yang samar, ya, sirik yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antara bentuk sirik yang tersembunyi, yakumur rajul, seseorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia menghias-hiaskan sholatnya, membagus-baguskan sholatnya. Lima yara min nadri rajulin ilaihi, tatkala dia melihat ada seseorang yang memandangnya. Ya, ini termasuk dari syirik yang khafi, yang samar, yang Rasulullah lebih khawatirkan daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadal hadis lahu sababun, hadis ini ada sebabnya, sebabul nurut, urutnya. Ya, wa huwa, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila ashabihi. Bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju sahabatnya, wa hum yatahaddatsuna 'anil dajjal. Pada saat itu para sahabat sedang berbicara tentang dajjal. tentang fitnah dari Dajjal, dan mereka takut terhadap fitnah Dajjal. Ya, sebagaimana yang telah kita pahami bersama, ya, fitnah Dajjal yang sangat mengerikan. Faqala, maka tatkala para sahabat mereka berbicara tentang Dajjal, fitnahnya Dajjal, kemudian mereka takut dari fitnah Dajjal, kemudian Rasulullah baru bersabda, ala unabbiukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Fa'ajabu qalu, maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah SAW. Maka di dalam hadis ini diambil suatu faedah tentang masru'iyatut ta'lim antariki su'alul wal jawab, disyariatkannya untuk memberikan pelajaran dengan cara soal dan jawab. Kemudian dalam hadis ini pun dalil tentang perhatiannya sahabat terhadap suatu perkara. Ya, tatkala Rasulullah menjelaskan, mengabarkan ada yang lebih Rasulullah takutkan dibandingkan fitnah al-masih ad-dajjal, maka para sahabat segera bertanya. Ya, tujuannya agar mereka bisa menghindar dari sesuatu yang mereka takutkan. Jadi para sahabat adalah manusia yang paling bersemangat mengetahui kebaikan agar bisa diamalkan, dan mereka adalah manusia yang paling bersemangat mengetahui keburukan agar bisa dijauhi. Ya, dan dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, mengapa fitnah Dajjal ini lebih besar dibandingkan fitnah riya? Kenapa fitnah riya ini kok a'dhamu min fitnatil masih Dajjal? Ya, ada dua alasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, mengapa fitnah riya ini a'dhamu min fitnatil masih Dajjal? Yang pertama, kalau fitnah riya ini adalah fitnah yang tersembunyi, yang samar. Adapun fitnah Dajjal bagi orang-orang yang beriman adalah fitnah yang nampak, yang zahir. Orang-orang yang beriman tatkala munculnya Dajjal, dia paham itu adalah Dajjal. Karena dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri Dajjal, dan orang-orang yang beriman dapat membaca tulisan di antara dua matanya Dajjal yang buta. Ada tulisan apa? Kaf, fa sama ro. Ya. Sehingga mereka bisa apa? Berlindung dari yang namanya fitnah Dajjal. Adapun yang namanya fitnah riya, samar, tersembunyi. Ya. Dan kebanyakan orang-orang yang tertimpa riya ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dia memiliki amal yang soleh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia banggakan. Adapun orang-orang yang toleh, yang tidak punya amal ibadah, apa yang dia banggakan? Maka pantaslah Rasulullah ya merasa khawatir para sahabat itu terjerumus ke dalam apa? Riya. Kenapa? Karena para sahabat punya modal untuk riya. Amalan mereka banyak. Ya. Sehingga riya ini memungkinkan sekali menimpa orang-orang yang beriman yang amalnya banyak. Karena ada sesuatu yang memang dijadikan modal bagi dia untuk riya. Dipuji oleh manusia. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, kalau fitnah Dajjal ada waktunya. Tidak semua orang terkena fitnah Dajjal. Orang-orang yang hidupnya nanti tatkala Dajjal turun. Adapun riya menimpa semua manusia. Ya, riya itu menimpa semua manusia, tidak kenal waktu dan tempat. Setiap manusia itu pasti tertimpa suatu riya, penyakit riya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan riya itu ibarat lautan yang tidak bertepi. Lautan tidak punya tepi, tidak ada pantainya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang pasti dia pernah dihinggap rasa riya. Hatta ulama. Ya. Setiap orang pasti di dalam hatinya terpetik perasaan riya. Hanya saja nanti pintar-pintar dia. Apakah dia mampu menolak perasaan riya yang muncul pada dirinya atau tidak. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang hukum keadaan suatu amalan yang tercampur dengan riya. Adapun kalau fitnah Dajjal sewaktu-waktu, ada waktunya, yaitu tatkala akhir zaman. Dan adapun kita ini enggak tahu apakah kita berjumpa dengan Dajjal atau tidak. Tapi adapun riya, fitnah riya, mesti kita menjumpainya. Ya. Kemudian poin yang kelima tentang hukum keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Yang ini anda ambil dari kitab Qaulul Mufid, dan di dalam kitab Tauhid Muyassar ini juga dijelaskan ya tentang hukum amalan yang tercampur riya. Dikatakan oleh Syaikh Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, al ibadatu idza khalataha ar-riya'u wa huwa 'ala thalathati halatin. Ibadah jika tercampur riya maka ada tiga keadaan. Ibadah jika tercampur riya ada tiga keadaan. Jadi hukum atau keadaan suatu amal yang tercampur riya perlu kita ketahui sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, bahwasanya ibadah yang tercampur riya itu ada tiga keadaan. Yang pertama, ayakuna al-ba'itsu 'alal ibadah mura'atan nasi minal asli. Pendorong awal ya, seseorang itu beribadah karena memang ingin dilihat manusia, dalam artian ingin dipuji. Jadi pendorong asal orang ini beribadah adalah semata-mata memang dia ya tergerak beribadah kepada Allah, ini ingin dipuji oleh manusia. Seperti orang sholat ya, untuk tujuan dipuji oleh manusia. Misalnya ada seseorang yang awalnya enggak pernah sholat duha. Tatkala ada seseorang main ke rumahnya, ya mungkin orang yang dia ingin mengharapkan pujiannya, mungkin calon mertuanya atau yang semisalnya, oh dia pura-pura wudu. Ngapain nak? Oh saya mau sholat duha dulu pak, misalnya. Ya, memang tujuan awal dia beribadah tujuannya semata-mata riya. Bagaimana nasib ibadah yang dia lakukan? Fahadha sirkun wal ibadatu batilatun. Maka ibadah yang dia lakukan ini syirik, termasuk dari riya, dan ibadahnya batil. Tertolak, sama sekali tidak memberikan pahala bagi dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayakuna niyatuhu lillah thumma tor'a alihi riya. Yang kedua adalah niat awalnya adalah karena Allah. Jadi pendorong awal dia beribadah karena Allah. Thumma tor'a alihi riya. Kemudian muncul riya atasnya di tengah-tengah amalan yang dia lakukan. Wa hadza lahu halani, kata beliau. Maka keadaan yang kedua ini adalah ada dua keadaan. Keadaan yang kedua ya, yang niatnya pertama karena Allah, lillah memang semata-mata karena Allah, kemudian muncul riya. Maka yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah ayujahida nafsahu, dia bersungguh-sungguh di dalam berjihad melawan dirinya. Ya, melawan rasa riya yang ada pada dirinya dan tidak meneruskan perasaan riya yang ada pada dirinya, dan dia tidak merasa tenang riya itu berada di dalam dirinya, dan dia berusaha menghilangkan riya tersebut, la yu'atharu alaihi, maka riya yang muncul tersebut tidak berbahaya, tidak memberikan pengaruh. Misalnya ya tatkala kita awalnya baca Al-Qur'an memang karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba muncul lewat di hadapan kita seseorang, kemudian muncul perasaan riya, tiba-tiba muncul perasaan riya, kemudian kita lawan riya tersebut ya, kemudian kita tanamkan pada hati kita, apa sih artinya riya, apa sih artinya dipuji oleh manusia, cuman perasaan sebentar saja misalnya ya, dan akibatnya saya mendapatkan dosa, bahkan dosanya adalah syirik asghar ya, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertobat, ya dia lawan dan dia merasa tidak enak. Ya, dia tidak biarkan riya tersebut ada pada dirinya. Dia kembalikan ikhlas, dia ikhlaskan kembali amal dia, maka riya yang muncul tersebut tidak berbahaya bagi dirinya, tidak memberikan pengaruh bagi amalan yang dia lakukan. Amalannya tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, memang riya ini seperti lautan yang tidak bertepi. Setiap kita pasti dihinggapi perasaan riya. Namun tatkala riya itu muncul pada hati kita, apa sikap kita? Apakah kita melawannya ya, ataukah sebaliknya? Keadaan yang kedua di sini dia malah tenang dengan perasaan riya. Membiarkan riya yang muncul tersebut ada pada dirinya dan dia tidak menghilangkan riya tersebut. Awalnya ikhlas, kemudian muncul riya. Kemudian dia tidak lawan. Dia biarkan perasaan riya tersebut ada pada dirinya. Bagaimana hukum ibadah yang seperti ini? Maka tafsil, dirinci, dilihat bentuk ibadahnya. Idza kana la yunbana akhiruha ala awwaliha fal awwalu sahih wa ma dakhalahu ar-riya batil. Dilihat jenis amalnya, apabila suatu amalan tersebut yang dia lakukan yang akhirnya tidak dibangun di atas awalnya, dalam artian amalan tersebut adalah amalan yang tidak satu kesatuan. Dicontohkan di sini seperti bersedekah. Ya, seseorang punya uang 100 ribu. Kemudian ada seorang fakir datang menjumpainya, menemuinya, kemudian dia berinfak 50 ribu. Ikhlas karena Allah. Nih, 50 ribu buat antum. Tiba-tiba, ya setelah itu muncul seseorang. Wih, ada fulan tuh. Ada ustaz misalnya, atau siapa misalnya. Ya, kemudian dia, saya pak, tunggu pak, sini pak. Saya masih ada 50 ribu nih. Ya, dia kasih 50 ribu yang kedua ini, karena apa? Ria. Ya, dalam satu waktu dia bersedekah. 50 ribu ikhlas, 50 ribu yang kedua adalah ria. Maka yang seperti ini, amalan yang seperti ini, yang awalnya tidak dibangun di atas akhirnya, yang akhirnya tidak dibangun di atas awalnya seperti sedekah, maka yang ikhlas 50 yang awal diterima, adapun 50 yang kedua yang riya ini batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila amalnya yang akhir dibangun di atas yang awal seperti salat, saum, puasa. Ini kan amalan yang satu kesatuan. Ya, salat Isya 4 rakaat, ya. Ini saling berurut, saling terkait antara rakaat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Begitu juga dengan puasa. Seseorang yang dia salat, rakaat 1 dan kedua ikhlas. Rakaat ketiga muncul riya. Sampai salam riya. Tidak dia hilangkan perasaan riya tersebut. Bagaimana dengan amal yang seperti ini? Apakah dua yang rakaat awal pertama itu diterima karena ikhlas, dua rakaat yang akhir itu tertolak karena riya? Maka kalau yang seperti ini, karena sholat itu adalah amalan yang satu kesatuan, maka tertolak semuanya. Ya, amalannya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi seandainya dia lawan, misalnya muncul riya, satu rakaat satu dan dua muncul dia ikhlas, awalnya ikhlas, muncul riya, kemudian dia lawan sampai salam dia lawan, maka yang seperti ini tidak berbahaya. Tapi kalau dia tidak lawan, maka sholatnya dari awal terhapus. Seperti puasa juga. Ya, dia suka puasa Senin atau Kamis. Senin Kamis atau puasa Daud. 5 menit sebelum berbuka. Dia riya. Duh, jam berapa nih ya? Duh, lapar banget. Antum puasa atau iya nih puasa? Misalnya ya. Riya dia 5 menit. Atau mungkin 1 detik. Riya. Maka terhapus semuanya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena puasa juga satu kesatuan. Ya. Kemudian yang terakhir, muncul riya setelah selesai beramal. Riya muncul setelah selesai beramal. Seperti sholat, ya. Dicontohkan oleh Ustaz Abdullah Zain misalnya, seperti orang sholat, udah assalamualaikum, pas lihat ke kiri ada calon mertua, kemudian timbul perasaan riya. Selesai riya, selesai ibadah muncul riya. Ya. Bagaimanakah nasib ibadah yang dia lakukan ini? Maka dijelaskan fa innahu la yu'atharu 'alaiha syai'an. Maka riya yang muncul ini tidak memberikan pengaruh pada amalnya sedikit pun. Dalam artian amalnya tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang dia lakukan ya dari awal sampai akhir ikhlas. Kemudian dia muncul riya, maka riya yang muncul ini dosa tersendiri. Ya, tidak ada kaitannya dengan amalan yang dia lakukan. Kemudian juga dikatakan di sini walisa minar riya, tidak termasuk dari riya seseorang yang dia senang tatkala manusia mengetahui ibadahnya. Ya, tidak termasuk dari riya tatkala seseorang itu mengetahui dari ibadahnya dan dia senang dipuji, tatkala dia beribadah kemudian ada orang yang memujinya, kemudian dia senang, maka ini tidak termasuk dari riya. Ini pun dijelaskan di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar di sini. man sami'a tsana'an nasi 'alaihi fa faraha bidzalika ya la syai'a fi dzalika. Apabila seseorang dia mendengar pujian dari pujian manusia atasnya, kemudian dia senang atas pujian tersebut, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat mengabarkan kepada Rasulullah tentang keadaan seperti ini, Rasulullah bersabda, tilka ajilu basyari basyaril mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang beriman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tatkala kita melakukan suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang yang memuji kita, kemudian kita senang, maka yang seperti ini tidak termasuk dari riya. Kemudian di sini dijelaskan tentang masalah, di sini dikatakan man tarakal amal li ajlinas riya. Tarkul amal li ajlinas riyaun. Meninggalkan suatu amalan karena manusia ini termasuk dari riya. Ya, seseorang yang meninggalkan suatu amalan karena takut manusia, riya. Misalnya ada dia masuk ke dalam masjid, kemudian ada teman-temannya. Ya, biasanya dia sholat at-tahiyatul masjid. Tapi karena dia takut, ah nanti dikatakan riya nih anak kalau sholat at-tahiyatul masjid. Kemudian dia tinggalkan karena manusia, meninggalkan amal karena manusia, karena takut riya, maka hakikatnya dia telah melakukan riya. Seharusnya bagaimana? Kita tetap beramal, kita melakukan suatu amalan, tapi apabila muncul riya yang kita lawan. Nah, karena riya yang muncul dan kemudian kita lawan tidak memberikan bahaya bagi diri dari kita. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait masalah keadaan suatu amalan yang tercampur dengan riya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan di antara cara-cara mengobati perasaan riya yang muncul di hati kita, dan di antara contoh-contoh bentuk riya dan di antara ciri-ciri orang yang ikhlas di dalam beramal. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka berasal dari syaitan dan diri Anda, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.